Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kita akan kembali melanjutkan membacakan sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai seorang yang menyiarkan hal yang bertentangan dengan apa yang ada di sekitarnya, tentu akan diberikan respon yang berbeda dan negatif. Ya, ketika seorang menampakkan sesuatu hal yang berbeda dari orang lain, ya. Atau orang pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf, ya. Jika engkau menyelisihi orang lain, engkau akan dilihat, dikenal. Ya. Dan demikian pula dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di zaman itu terlihat lain daripada yang lain. Ya. Berbeda. Ya. Yang mana semua yang diajarkan, semua yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata orang-orang sekitarnya itu dianggap salah. Dianggap salah. Ya. Apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap salah. Apapun yang keluar dari perbuatannya yang beliau lakukan, ya, dianggap aneh. Ya. Dianggap asli. Ya. Ini merupakan sunnatullah terhadap dakwah, ya. Apalagi jika dia mendakwahkan, ya, hal yang benar-benar dari asing di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah awal mula Islam sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dengan asing. Orang menilai dengan penilaian negatif, orang menilai dengan penilaian yang aneh. Ya. Dan demikian pula Islam datang seperti itu dan akan kembali seperti itu pula, sebagaimana permulaan. Maka fatuba lil ghuraba, maka bagi al ghuraba al jannah, wa bagi al ghuraba syajaratun fil jannah. Wa bagi al-quraba berbahagialah, karena dan bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ketuba, ya, syajaratun fil jannah, yang mana besarnya sepanjang 100 tahun perjalanan, besar sekali. Nah, ini bagi siapa saja yang bertahan dalam keadaan ghurbah, dalam keadaan asing, ya, dan dia terus istiqomah di atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang lain berbeda, ya, tapi ketika dia berpegang dengan dalil, ya, dan dia menampakkan dan mengamalkan apa yang dia yakini, ya, apa yang dia pegang dari dalil tersebut, maka isbir, ya, lakukanlah, ya, bersabarlah di atas itu semua. Dan begitulah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana mendapatkan kecaman, ancaman, ya, yang mana orang-orang musyrikin memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara, ya. Maka tadi itu pada pembahasan kali ini, yaitu pembahasan yang ke-23, ya, al-mu'alif hafizahullahu ta'ala akan memaparkan di sini berbagai macam cara yang orang-orang musyrikin tempuh dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dakwah Islam, ya. Yang mana dari cara-cara musyrikin ini kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa kiaskan ya, terhadap apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Ya, karena likulli qaumin waris, ya, setiap kaum itu mewariskan sifat-sifatnya. Ya, qaumun su akan mewariskan su, ya, walaupun tidak saling mengenal. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan atawasaw bih, ya, apakah mereka ini saling berwasiat? Kok bisa sama? Gitu. Nah, kata Malik radhiyallahu taala di antara cara-cara asalibul musyrikin fi muharabati da'wah al-islamiyah, beliau menyebutkan sini ada 15 cara. Ya. Yang pertama dikatakan oleh Malik radhiyallahu lam tazal asda'u tilka shayhah wa anzir ashiratakal aqrabin madwiyatan fi jinabi fi jinabati umil qura hatta nazala qawluhu ta'ala fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Ya. Gemah seruan yang diserukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, wa'andir asyiratakal akrabin, dan berilah peringatan terhadap kerabat-kerabatmu yang terdekat, terus bergeming, terus terngiang, ya, di seluruh penjuru Ummul Qura Makkah, ya, sampai turunnya firman Allah Azza wa Jalla, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, dan sampaikanlah segala sesuatu yang diperintahkan, wa'arid 'anil musyrikin, dan palinglah engkau dari orang-orang musyrikin. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyammiran an sa'id al-jid sadi'an bil haqq da'iyan ila hajr al-awsan musaffihan uqul al-mu'minina biha mubayyinan haqa'iq al-islam dahidan al-abaqir al-aqadiyah allati tu'ashishu fi uquli ahli jahiliyah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu bangkit dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyingsingkan apa namanya lengannya, sadi'an bil haq, menyerukan kebenaran, da'iyan ila hajril awsan, menyerukan untuk meninggalkan berhala-berhala, musafihan uqulal mu'minina biha, dan memperlihatkan kebodohan-kebodohan orang-orang yang meyakini apa namanya penyembahan terhadap berhala, ya. Ditampakkan kebodohan-kebodohan mereka, ada mereka yang menyembah berhala kemudian berhalanya dimakan, ada yang berhalanya dikencingi kemudian dibiarkan saja, ya. Allah tampakkan itu, ya. Mubayyinan haqa'iqal Islam, dan Rasulullah SAW juga bangkit untuk menjelaskan hakikat Islam yang benar, ya. Sebagaimana Islam yang dibawa oleh Ibrahim dan juga Ismail alaihi salam di Jazirah Arabiyah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga bangkit untuk menjelaskan beginilah hakikatnya, hakikat Islam yang dibawa oleh anbiya wal mursalin, dahidan al abatil al aqadiyah allati tu'ashishu uqula ahli jahiliyah, dan juga membantah seluruh akidah-akidah yang batil yang telah menyatu menumpuk di kepala-kepala orang-orang jahiliyah. Indama ra'at Quraisyun anna athara hadhihi ad-da'wah lam yakun mahdudan kama kana al-hal ma'a man da'a ila nafi al-asnam qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam amsal Zaid bin Nufail wa Waraqah wa ibn Sayfi qamat fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu wa man tabi'ahu wa akhadha tumarisu shatta asalib wa wasal wasa'il at-targhib wa tahib li saddihim an hadha at-tariq alladhi haddada masalihum ila akhir kalamihi hafizahullah ta'ala. Ya. Dan ketika kaum Quraisy melihat asar dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbendung, ya, tidak terbatas seperti dakwah yang sebelum Nabi Muhammad datang, ya. Artinya sudah pernah ada, ya, orang-orang al-hanifiyin, ya, orang-orang yang masih lurus fitrahnya menyuruhkan untuk meninggalkan berhala-berhala. Ya. Tapi dakwah mereka, ya, yaitu seperti Zaid bin Nufail, Waraq bin Naufal, dan juga Ibn Sa'idi, mereka menyuruhkan untuk meninggalkan al-awthan, mereka menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi dampaknya tidak seperti dampak yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka hanya satu dua orang segelintir saja, tidak memberikan pengaruh yang kuat, sehingga ia sudah dibiarkan saja. Ya. Dan tapi ketika dakwah tersebut nampak, ya, dakwah tersebut mulai menyebar luas, ya, dan tidak bisa dibendung lagi, maka ini orang-orang Quraisy mulai mengambil langkah, ya, dengan mencari cara, ya, berbagai macam cara, dari tarhib, hasungan untuk meninggalkan orang ini, tarhib memberikan ancaman, memberikan takutan, ya, memberikan propaganda supaya meninggalkan dakwahnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Nah, yang mana ini bisa, yakni akar dari pengaruh dari dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menghalangi mereka, ya, menghalangi kepentingan-kepentingan mereka, ya, juga bisa menghalangi sifat sombong yang ada pada diri mereka, yang juga bisa menghalangi hawa nafsu mereka, ya, untuk melakukan keburukan-keburukan, untuk melakukan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa mereka lakukan. Waqad kana aktsaru ha'ula min ashabin nufuz wal masalih. Dan mayoritas orang yang menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan mencari cara bagaimana untuk menghilangkan dakwahnya, bahkan menghilangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah orang-orang yang berpengaruh di kaumnya, orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, dalam apa namanya sosialnya. Nah, wa min abrazi tilkal asalib, di antara cara yang zahir dan nampak, ya, cara-cara untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al uslubul awal kana awwalu uslubin laja'u ilaihi huwa muhawalatu ta'thir 'ala 'ammihi Abi Thalib. Cara yang pertama adalah dengan cara diplomasi terhadap pamannya lewat orang dalam. Gitu. Barangkali bisa negosiasi deal, nah, man, gitu kan. Enggak perlu pakai kekerasan. Gitu. Nah, ini orang musyrikin padahal. Dia bisa mencari cara gimana caranya tidak terjadi pertumpahan darah, ya. Tidak terjadi pertumpahan darah. Orang musyrikin hatta, ya. Yang akalnya masih jalan, ya. Tidak langsung mengangkat pedang, tidak langsung datang ke apa namanya barbar, diskotik-diskotik, menutup itu semua, ya, dalam rangka jihad katanya. Ya. Nah, ini hatta orang musyrikin, ya. Nah, tidak langsung dengan cara kekerasan, tapi diplomasi itu. Nah, yang ada cara yang utama, yaitu mereka mendatangi pamannya Abu Thalib supaya berupaya untuk memberikan pengaruh kepadanya. Ya. Untuk apa? Hatta yakufahu anid da'wah au tajribihi min jiwarihi au himayatihi faqad zahabat majmu'atun min asrafihim ila ammihi Abi Thalib. Nah, yaitu dengan mendatangi Abu Thalib dan mengatakan untuk menghentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menghapuskan dia, untuk menghilangkan dia, mengasingkan dia dari tengah-tengah kaumnya. Nah, faqad dhahabat majmu'atun min asrafihim ila ammihi Abi Thalib. Pergi orang-orang Quraisy di kalangan pemuka-pemuka mereka kepada pamannya Abu Thalib, dan mereka mengatakan kepadanya, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Mereka mengatakan, menyampaikan alasan kedatangannya, sungguh anak dari saudaramu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad sabba alihatana, telah mencela tuhan-tuhan kami, wa abadinana, dan telah menginjek agama-agama kami. Ya, telah mengejek agama kami. Wasafaha ahlamana, dan telah mengolok-olok harapan-harapan kami. Ya, kami telah berharap ini dan itu. Wadallala aba'ana, dan telah menyesatkan, ya, jalan nenek moyang kami. Fa'imma antakufahu anna wa'imma antukhalli bainana wa bainahu. Pilihannya hanya dua. suruh dia berhenti dari dakwah atau hilangkan dia dari sisi kita. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfikahu. Aku percaya kepadamu wahai Abu Thalib, ini kami percaya kepadamu. Karena sungguhnya kamu berada di atas jalan yang seperti kami ada berada di atasnya, yang menyelisihinya. Maka kami cukupkan engkau untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kami percaya kepadamu, gitu. Kami, karena kamu, gitu kan, berada di atas apa yang kami berada di atasnya dan menyelisihi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Thalib, faqala lahum Abu Thalib qawlan rafiqan wa raddahum raddan jamilan fansarafu anhu. Kan tapi Abu Thalib menjawab dengan jawaban yang lemah lembut dan menolak mereka dengan cara yang baik. Kemudian akhirnya mereka pergi dan gagallah dengan cara yang pertama. Al-uslub as-sani, cara yang kedua, at-tahdid bi munazalati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ammihi Abi Thalib. Yaitu dengan cara memberikan ancaman untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Abi Thalib. Cara baik-baik enggak bisa ini. Coba kita beri ancaman. Gitu. Walamma madha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi yuzhiru bina Allah wa yad'u ilaihi ghadabat minhu Quraisyun wa aduhu wa haqadu alaihi wa aktharu min zikrihi wa hadda ba'dahum ba'da. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didapati masih terus berdakwah di atasnya, ya, bahkan semakin kuat untuk menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerukan kepadanya, maka orang-orang Quraisy mulai marah, semakin marah, semakin memusuhinya, semakin membencinya, dan terus menyebut-nyebut namanya supaya orang-orang benci terhadapnya. Wahab ba'dhum ba'dha, terus memberikan provokasi supaya orang itu benci terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan tuduhan dusta, dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan tidak punya ilmu, dikatakan bla bla bla. Terus provokasi di mana-mana, ya, datang ke sana, datang ke sini, datang ke tempat fulan, datang ke tempat alam, ke daerah ini, ke daerah itu. Terus provokasi supaya orang itu gak suka, ya, supaya orang itu membenci. Nah ini asalik dakwah orang-orang musyrikin, ya, dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip caranya, ya kan? Kuli kuli qaumin wahid. Wa masaw ila ammihi marratan ukhra. Kemudian datang lagi kepada paman Abu Thalib. Faqalu lahu ya Abu Thalib inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Sungguh engkau wahai Abu Thalib adalah sesepuh kami, dan engkau memiliki kedudukan yang mulia di sisi kami. Wa inna qad istanhaynak min ibni akhik falam tanha anhu falam tanhahu anna. Dan kami telah memintamu untuk melarang dia dari berdakwah, tapi kenapa engkau tidak melarangnya untuk kami? Wa aqsamu bi annahum lam yasbiru ala af'alihi hatta yatuffahu anhum aw yunaziluhu wa iyyahu bidzalika hatta yahlika ahadul fariqain. Dan mereka orang-orang pemuka Quraisy bersumpah. Bersumpah untuk apa? Dikarenakan mereka tidak sabar lagi terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwahnya. Karena tidak sabar juga, mengapa Abu Thalib ini masih memberikan belas kasihan terhadap ponakannya? Maka pilihannya dua, imma engkau melarang dia dengan cara baik-baik, atau kalau kamu tidak bisa melarang dia, maka akan aku perangi engkau dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai salah satu di antara keduanya binasa. Sampai titik darah penghabisan di antara keduanya. Wa inda hadza azma ala Abi Thalib firaq qaumihi wa adawatihim. Mulai goncang Abu Thalib, pembelaannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai goncang, khawatir kalau ditinggalkan oleh kaumnya, khawatir kalau ditinggal oleh bestinya ini, khawatir kalau ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, mulai goncang. karena sudah di akhir ancaman diperangi itu sampai titik darah penghabisan. Ya. Walam yakun nafsan bi islami Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum wa la ihlalihi. Di sisi lain, Abu Thalib masih menyimpan rasa simpati terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak rela untuk menyerahkan Rasul kepada mereka. Dan juga tidak rela untuk menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merendahkannya. Tapi satu sisi dia tidak mau kehilangan teman-temannya, tidak mau berpisah dari kaumnya. Dan tidak mau dimusuhi oleh mereka. Walidza ablagha Rasul sallallahu alaihi wasallam billadzi qala. Maka dari itu kemudian Abu Thalib menyampaikan apa yang disampaikan oleh kaum Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka ucapkan kepadanya. Wa talaba minhu ayyabqiya alayhi wa ala nafsihi wa la yahmiluhu min al-amri ma la yutiq. Maka Abu Thalib mulai menyampaikan dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya, jaga diri masing-masing, ya, jaga dirimu dan jaga pula diri saya ya, sebagai paman. Dengan cara apa? Wala yahmilu minal amri ma la yutik. Dengan cara tidak melakukan hal-hal yang aku tidak sanggup untuk memberikan kontrol, ya, yang aku tidak sanggup untuk memberikan penjagaan terhadap. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dzanna anna ammahu qad ta'afa an nusratihi. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya pamannya sudah mulai lemah dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasul mengatakan kepada pamannya, ya am, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirullahu au ahlika fihi ma taraktuhu. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka orang-orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di sisi kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dengan apa akar dari dakwah ini, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan aku, aku tetap tidak akan meninggalkan dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada. Summa baqa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qama min indi ammihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis dan meninggalkan paman. Falamma walla nadahu ammuhu, kemudian setelah berlalu paman yang memanggil. Faqala aqbil ya ibn akhi, kemarilah wahai ponakan. Falamma aqbala qala lahu idhhab ya ibn akhi faqul ma ahbabta. Mulai apa namanya, setelah disampaikan luluh lagi Abu Thalib setelah Rasul mengatakan itu kuat kokoh dengan pendiriannya, maka Abu Thalib memanggil, wahai ponakanku, pergilah engkau dan katakanlah apa yang kau suka. Demi Allah, la uslimuka li syai'in abada. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka dengan cara apapun, bagaimanapun, selama-lamanya. Dan dalam riwayat lain dari Sirah Ibn Ishaq, dari hadis Aqil Ibn Abdul Talib, riwayat yang lainnya, bahwasanya Abu Talib arsala Aqilan ila Nabi SAW. Kalau tadi riwayatnya langsung, ada percakapan antara Rasul dengan Abu Talib, tapi ini mengutus anaknya yang lain namanya Aqil Ibn Abi Thalib. Bahasanya Abu Thalib mengutus Aqil untuk berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadara Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu ammuhu. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil suruh datang kepada pamannya dan menghadap kepada Rasul dan menghadap kepada pamannya Abu Thalib. Berkatalah Abu Thalib kepadanya, inna bani ammika haula qad za'amu annaka tu'zihim fi nadihim wa masjidihim fantahi an adzahum. Sungguhnya keturunan dari paman-pamanmu ini mereka mengatakan, menganggap bahwasanya engkau telah menyakiti mereka dan engkau telah merusak cara ibadah, menganggap cara ibadah mereka adalah cara ibadah yang salah, menganggap tempat ibadah-ibadah mereka tempat ibadah yang salah. fantahi an adahum, maka berhentilah dari menyakiti mereka. Fahalaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ila sama. Kemudian Rasul sallallahu wasallam mengangkat kepalanya ke langit. Ya, melihat ke atas, membuang melihat ke atas. Pandangannya ke langit. Faqala atarawna hadhihi syams? Apa kalian melihat matahari? Qalu na'am. Qala fama ana bi aqdar ala an ad'a dhalika minhum ala an tastashilu minha sya'latan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tetap tidak akan bisa meninggalkan dakwah ini dari kalian walaupun mereka tastashilu minha sya'latan, menyalakan api dari matahari tersebut. Faqala Abu Talib, wallahi ma kadzabana ibnu akhi farji'u. Maka Abu Talib mengatakan, demi Allah, sungguh ponakanku ini tidak pernah mendustai kami, ya, dari ucapannya. Maka pulanglah kalian. Lagi-lagi gagal. Wahai riwayat yang sahihah, riwayat ini ya riwayat Aqil ibn Abi Thalib, ini adalah riwayat yang kata mu'alif sahihah. Amal ula, adapun kisah yang pertama tadi, fala tuqbal inda ulama il hadis, tidak diterima menurut ulama hadis. Tapi sirah bisa tetap diceritakan, tidak. Dalam maka situ ada syawahid, ya. Dalam maka situ ada penguat, ada pelengkap, ya. Sebagai bumbu kalau dalam masakan, ya. Terkadang ada riwayat-riwayat yang dhaifah, riwayat-riwayat la taqumu bihi al-hujjah, tapi tetap yurwa, ya. Karena sebagai pelengkap, ya. Melengkapi puzzle-puzzle yang kurang sempurna, ya. Jadi di situ ada kata-kata yang bisa melengkapi riwayat-riwayat yang sahihah. Maka dari itu biasanya sirah tetap diriwayatkan. Wa min abrazil hikam wal ibar fi hadaini al-uslubain anna hadha al-mawqif al-qawi li Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaumihi yansajimu ma'a ma amara bihi min al-balagh. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari dua metode orang-orang Quraisy untuk memerangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmahnya bahwasanya sikap tegas yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kaumnya ini selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyampaikan, ya, dakwah gitu. Pas dabi matukmar wa'rid anil jahirin. Ya. Wa anzir azratakal aqrabin. Dan lain sebagainya dari ayat yang memerintahkan untuk dakwahkanlah, ya. Perkara nanti mereka menerima itu urusan lain. Perkara nanti mereka memberikan ancaman, memberikan ini dan itu untuk urusan lain, ya. Sampaikanlah dulu. Maka keteguhan dan sikap tegas dari Rasulullah SAW tetap berada di atasnya, ini sesuai dengan, selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya, ya. Begitu pula para da'i ila Allah, ya. Demikian, jangan pikirkan dulu nanti bakal dicela, bakal dihina, bakal di katakan ini dan itu. Pas dabi matukmar wa'arif anil jahili, ya, tentunya dengan bil hikmah wal ma'idah al hasanah. Amma mawkifu Abu Talib fa'ajibun haqqa. Adapun sikap Abu Talib pamannya, ini merupakan sikap yang luar biasa. Walam yajid Ibnu Katsirin rahimahullah tafsiran lahu siwa qawluhu inna Allah ta'ala qad imtahana qalbahu bihubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubban tabi'iyyan. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Bidayah wa Nihayah, ya, tidak merupakan kata-kata yang tepat lagi, ya, untuk Abu Talib karena sikapnya yang luar biasa ini, gitu, ajib, gitu. Ya. Selain ucapannya, yaitu sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji hati Abu Talib dengan kecintaan dia terhadap Nabi Muhammad SAW, dengan kecintaan yang naluriah, ya, kecintaan alamiah, kecintaan sebagaimana kecintaan seorang ayah terhadap anaknya, ya, kecintaan seorang ayah terhadap anaknya, terhadap kecintaan seorang suami terhadap istrinya, kecintaan seorang anak terhadap orang tuanya, ya, ini namanya kecintaan tabi'iyah, naluriyah, la syar'iyah, bukan kecintaan karena tuntunan agama. Wa kana istimraruhu ala dini qaumihi min hikmatillahi ta'ala. Adapun terus menerusnya. Abu Thalib berada di atas agama kaumnya, itu merupakan hikmah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Mimma sana'ahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal himayah. Dari bentuk penjagaan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada pamannya. Idlau kana aslama Abu Thalib lama kana lahu inda musyriki Quraisy wajahah wala kalimah. Ini di antara hikmah. Seandainya Abu Thalib ini masuk Islam, maka lama kana lahu inda musyriki Quraisy wajahah wala kalimah. Ucapannya, kedudukannya tidak akan dianggap kalau misalnya Abu Thalib masuk Islam. Tentu sudah dibuang. Rasulullah SAW yang dikatakan Al-Amin, bahkan dijadikan penengah ketika terjadi khilaf ingin meletakkan Ka'bah apa Hajar Aswad. Kabilah-kabilah percaya. Orang-orang Quraisy, pemuka-pemukanya percaya dengan kejujuran apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah dilabeli Al-Amin, habis itu dilabeli Al-Kadzdzab. Gitu ya. Dikarenakan menyelisih akidahnya. Nah, bagaimana dengan Abu Thalib? Tentu jika Abu Thalib masuk Islam, maka ucapan-ucapannya, kedudukan-kedudukannya tidak ada, tidak akan dianggap. Walakin yuhabunahu wala yahtarimunahu. Dan tentu mereka tidak akan segan dengan Abu Thalib, dan juga tidak akan memuliakan dan menghormatinya. Wala tajarra'u alaihi, bahkan malah berani menyakiti Abu Thalib pastinya. Wala maddu aydiyahum wa alsinatahum bisu, dan tentu akan melontarkan ya, tangan-tangannya, lisan-lisannya dengan melemparkan keburukan-keburukan, cemoohan-cemoohan kepada Abu Thalib itu. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendak dan sesuai hikmah dan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa qad qasama khalqahu anwa'an wa ajnasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ciptaannya bermacam-macam dan berjenis-jenis. Di antara jenis dan macam-macamnya, bahazani al-ammani kafiran. Dua pamannya, Abu Thalib dan Abu Lahab, dua-duanya sama-sama kafir. Tapi sikapnya berbeda. Paman yang satu dengan paman yang lainnya. Walakin hadza yakunu yawmal qiyamah fi dhahdahin min nar. Wa dzalika fi tarkil asfali minan nar. Yang satu pamannya di hari kiamat nanti berada di permukaan neraka, sama-sama neraka, tapi yang satu mendingan, yang satu lagi paling bawah, fitar kil asfal minan nar. Wa anzala fihi suratan fi kitabihi tutla 'ala manabir wa tuqra fil mawa'id wal khutab tatadammanu annahu sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab. Bahkan tidak hanya fitar kil asfal minan nar, Abu Lahab ini sudah ditaruh di paling bawah di neraka paling bawah, paling panas, paling dahsyat, belum lagi terus diturunkan surat untuknya khusus dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, terus yang mana surat ini dibaca di atas-atas mimbar sampai hari kiamat, dibaca dijadikan ibrah di hari kiamat, di selama apa namanya sejak wafatnya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat terus surat itu akan dibaca. Tukra fil mawa'id, dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran, dijadikan bahan khutbah, yang mana mengandung isi di dalamnya bahwasanya Abu Lahab sayasla naran, akan diletakkan di atas api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, begitu pula istrinya hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, tukang kompori, tukang fitnah, nah ini, ibu-ibu, umahat, nah ini hati-hati, karena lisan mereka itu lebih ringan daripada lisan kita, gitu. Mereka lebih banyak berbicara daripada kita orang-orang laki-laki, gitu. Maka hati-hati, gitu. Jangan sampai ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa, beritanya bagaimana nggak tahu, ikut gosip. Berita yang disebarkan di WA, bikin status dan lain sebagainya. Gak tahu masalahnya kalau ditanya apa yang terjadi. Gak tahu mana lihat dari umu fulan begini-begini, karena terbakar emosinya, kesel juga bacanya. Akhirnya ikut posting, share dan sebagainya. Ini hati-hati. Jangan sampai gak tahu apa-apa tapi ikut berucap. Apalagi imro'ah, wanita, jumlah hari kata-kata yang dia katakan dalam hari, satu hari itu kali-kali lipat daripada yang laki-laki katakan. Sehari misalkan laki-laki hanya mengatakan 1000 kata, perempuan bisa 2000 kata, 3000 kata, bahkan lebih dalam seharinya. Itu mungkin istilah kita cerewet. Nah, itu memang sifat mereka. Kalau nggak cerewet itu perlu dipertanyakan. Nah, berarti ada masalah sama teman-teman, sehingga nggak mau cerita, nggak percaya lagi sama itu. Nah, wadalla Abu Talib tiwala hayatihi yanhan nas an idza'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yahmihi wa yanha an al-kufur fil Islam. Adapun Abu Talib berbeda, yang sepanjang hidupnya melarang manusia dari menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan penjagaan Tapi satu sisi dia enggan yanha an al-kufur fil Islam, jauh menjauh dari masuk ke dalam Islam. Tapi satu sisi dia ingin memberikan penjagaan kepada Rasul, memberikan penjagaan terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Waqad ruwiya anna al-ayah wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu qad nazalat fihi. Diriwayatkan bahwasanya ayat dalam surat Al-An'am ayat 26 itu turun kepada Abu Thalib. Yang mana artinya wa hum yanhauna anhu. Dan mereka melarang orang-orang untuk menyakitinya. Wa yanhauna anhu, akan tapi mereka jauh dari darinya, gitu kan. Menjauh dari mengikuti ajarannya, tapi melarang orang-orang untuk menyakitinya. Wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu. Nazalat fihi. Bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir dan juga tafsir At-Tabari. Ya. Dan antara usul udah. Isyak. Hah? Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang diantara cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang musyrikin dan al-Arab. Ya, bisa kita lihat ibrahnya, ya. Caranya bagaimana? Kita jadikan pelajaran bahwasanya nanti kalau ada orang serupa, ya, kalau ada namanya kelompok serupa yang memusuhi dakwah salaf, yang memusuhi dakwah salafiyah, lihat caranya, ya. Masuk nggak dalam dua cara yang sudah kita sebutkan ini, ya. Biasanya mirip-mirip, cuma ganti pemeran saja, ya. Ganti pemeran, ganti daerah, mungkin yang satu di Jazirah Arabia sekarang di Indonesia, gitu. Mungkin yang satu di barat sekarang di timur, gitu kan. Beda-beda, masing-masing caranya mirip kurang lebih, tapi orangnya beda, pemerannya beda, zamannya beda. Ya, maka dari itu sejarah itu dibaca supaya tidak dilupakan, ya. Dibaca supaya diambil ibrahnya, pelajarannya, ya. Supaya kita tidak terjatuh dalam lubang yang sama, supaya kita memiliki senjata. Bagaimana mereka itu metodenya, ya. Karena terus, ya, apa namanya, permusuhan antara orang-orang yang Muslim dengan orang-orang musyrikin atau orang yang tidak suka dengan dakwah Islam sama, ya. Dari zaman para anbiya wal mursalin Nuh alaihi salam sampai zaman hari ini. Maka dengan dibacanya sirah, dengan dibacanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalam ulama, sejarah-sejarah dibaca, diambil ibrahnya, ya, tentang kisah ini, tentang kisah itu, apa pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ya. Dari situ semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan sehingga kita bisa bersabar ketika kita tahu ilmunya dan dihadapkan dengan fitnah, maka ini menjadi apa namanya nur ala nur, ya. Kita bisa yakin, oh ini loh, ya, yang sudah dikatakan kemarin, oh ini loh yang kemarin taklim, oh ternyata ada ya prakteknya seperti ini, gitu. Sehingga kita bisa lebih siap, ya. Sehingga kita bisa yakin, oh ternyata beginilah, ya. Jika seorang mukhlis dalam dakwahnya, maka semakin banyak cobaannya, akan semakin banyak, semakin kuat godaannya, semakin kuat apa dampak dari yang orang lain berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadhal muadzin.